ya ada intisari atau buku, saya sampaikan kepada teman-teman, ini ya dari sini. Nanti kalau Anda mau tahu dari mana saya menulis ini bukunya saya tunjukin. Ini. Gitu kan? Nah, kalau mau baca dari sumbernya silahkan, tapi kalau mau cepat ya silahkan, ini bisa diakses. Kurang lebih seperti itu materi yang akan kita bahas. Rasanya hari ini kita cukupkan dulu sampai di bab yang keempat dan subtopik yang keempat dan pengantar kelima. Dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ya pada materi yang baru. Ya, saya anggap wudunya sudah selesai karena tutorial sudah disampaikan. Tinggal kemudian urutannya menghadap ke arah kiblat, fumastaqbilul kiblah. Apa itu kiblat? Bagaimana menghadap kiblat? Seperti apa gambaran menghadap kiblat dan turunan-turunannya? Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya pada hari Senin. Karena besok hari Sabtu dan Ahad itu berlaku zonasi. Zonasi untuk zona 3 ya. Ya, 3 sampai 7 ya. Jadi kita lihat nanti waktu berkesesuaian. Tinggal ditunggu konfirmasi di hari ini. Anda yang mendapatkan informasi di email atau di WA atau di SMS, tinggal cek Anda masuk zona berapa. Silahkan disiapkan, nanti jamnya jam berapa, masuk ke situ. Ini nanti ada khusus untuk konsultasi dulu pekan ini. Ya, tanya-jawab seputar pengayaan atau hal-hal yang sifatnya umum, tinggal dilihat zonasi Anda. Adapun pendalaman untuk kitab-kitab yang menyertai pembahasan kita, nanti terkurikulum setelah selesai, kurang lebih ada 300 lagi kuotanya setelah selesai. Saya duga sih mungkin akhir bulan ini selesai, maka bulan depan kita ada sesi pengajian pendalaman khusus via Zoom yang bagian pertamanya akan mendalami dulu dalil-dalil apa yang telah kita sampaikan berdasarkan kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan atau ditanya, Anda bisa jawabnya dengan komplit. Ini loh ya begini, dalil Qur'annya seperti ini, hadisnya begini, logikanya begini, ditemukan di kitab ini, ulama ini yang menyampaikan. Jadi enak kita, ya ke anak-anak kita bisa ngajarkan kembali, rangkuman catatan kita bisa diteruskan sehingga bisa dikaji di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Izin untuk menyampaikan setidaknya dua informasi yang saya duga penting. Informasi pertama, terbuka sifatnya bagi teman-teman yang terhubung di YouTube khususnya, kan, yang mengikuti kajian ini dan berminat untuk tergabung dalam Mira, Anda tinggal ikuti keterangan di deskripsi atau nanti ada Ustadz Fadil yang menyampaikan teknisnya. Ada sekitar kurang lebih 300 lah kuota lagi sampai tercapai selesai. Kalau sudah selesai, kita akan beralih ke metode dengan Zoom penggunaannya supaya maksudnya lebih terkontrol. Ya, atau nanti ada juga yang pakai YouTube tapi nanti dikirimkan linknya khusus supaya lebih tersistematiskan pembelajaran dan terukur apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Adapun kalau ingin menyimak secara umumnya nanti bisa dilihat di YouTube-nya Mira ya. Di YouTube Mira itu nanti biasanya operator kita atau admin kita di IT kita itu merapikan kembali, nanti dirapikan sehingga bisa kelihatannya spesifik untuk belajar saja. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan di situ. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah saya menghimbau kepada kita semua supaya lebih bisa meningkatkan amal saleh, kebaikan lagi, karena waktunya setiap waktu berjalan dengan singkat. Ya, waktu berjalan dengan singkat, tak terasa sebentar lagi sudah mau datang Ramadan, tinggal dalam hitungan hari ya ke depan atau 2 bulan ke depan kita semakin mendekat. Ya, umat insan beriman itu kalau ada sesuatu yang besar persiapannya itu sudah dimulai lebih tinggi. Nah, dalam rangka itu saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengembalikan kepada kebiasaan-kebiasaan bahwa saat Ramadan itu peningkatan ibadah. Maka saya pun saat Ramadan itu akan mencoba mengembalikan lagi kepada kebiasaan itu sehingga tidak akan mengajar baik offline ataupun online tersambung, tapi kita akan selesaikan sebelum Ramadan sehingga saat Ramadan tinggal ditampilkan saja. Nah, karena itu kalau sudah nanti 1 bulan sebelum Ramadan, kita akan beralih, berhenti sejenak, kita bahas nanti khusus terkait dengan fikih-fikih Ramadan, dituntaskan sampai dengan selesai, dengan harapan kita tuntas, sehingga saat Ramadan nggak ada pertanyaan lagi, kita tinggal ibadah saja, dan mengisinya dengan cara yang baik. Maafkan saya, ada hal-hal yang kurang berkenan sampai dengan pagi kali ini. Semoga ada kelapangan Allah berikan pada jiwa kita untuk menerima dan saling memaafkan. Dan mohon maaf kalau belum mampu menyampaikan secara baik. Nah, ini kemampuan saya. Mungkin ada guru-guru lain yang lebih baik yang bisa menyampaikan dengan lebih terukur, lebih luas ilmunya, dan kita bisa mengambil manfaat yang lebih baik dari mereka semua. Saling mendoakan, semoga dengan itu Allah ridhai kita semua sampai kehidupan kita berakhir, tugas kita selesai, dan menghadap kepada Allah dengan penuh kemuliaan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا يا الله في كل حياتنا وفي أمورنا وخاصة في هذه الجمعة المباركة ببركتك يا أرحم الراحمين تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kami kembali ingin mengingatkan pada rekan-rekan yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira untuk bisa merujuk kembali emailnya di folder inbox ataupun folder spam atau juga di folder junk untuk bisa menemukan username dan juga password yang sudah kami kirimkan. Setelah teman-teman menemukan username dan juga password, silakan aktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara melengkapi data dirinya. Masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812 sekian sekian sekian. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya agar teman-teman bisa terbaca datanya oleh sistem kami, dan jika ada kajian offline teman-teman bisa mendapatkan undangannya. Teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali videonya secara utuh dari awal pertemuan, dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan. Dan bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar mahasantri di Mira Institute, silakan daftarkan diri teman-teman sekalian dengan cara masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Nah, itu adalah syarat wajib bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar mahasantri Mira Institute. Ya, pastikan saat teman-teman mendaftar, emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp-nya, agar tim kami bisa mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian. Dan setelah teman-teman mendapatkan username dan juga passwordnya, silakan aktifkan akunnya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, silakan teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute khusus luar negeri. Nomornya sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa dipandu untuk melakukan pendaftaran. Dan bagi yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Nah, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap dari episode 1, 2, dan seterusnya agar pemahamannya bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung pemahamannya dan juga terkorelasi. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya. Pastikan bisa mendapatkan nilai 100. Jika belum, murojaah kembali dan ikuti lagi ujiannya, agar teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA, dan teman-teman bisa melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Dan bagi yang secara umum masih tergabung di YouTube, bisa mengikuti atau mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute dengan mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silakan sesuaikan logonya seperti yang ada di layar kiri atas teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Pastikan tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengambil kesempatan untuk bersinergi dalam pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111 444 44 142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar. Sekali lagi, bagi yang ingin bersinergi untuk pembangunan lahan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111